Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia kepada kita, nikmat-nikmatnya yang kita kecapi setiap hari, yang besar, yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan terutama sekali nikmat berada di atas agama Islam, di atas siratul mustaqim. Semoga Allah SWT terus menerus menunjukkan kita jalan yang lurus ini dan menjauhkan kita dari jalan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita teruskan kajian kita membaca hadis-hadis yang mulia di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita hanya berpindah tempat saja, tapi insyaAllah kita akan teruskan pelajaran daripada mana yang kita sambung di Masjid Kampung Siglap yang seharusnya pada tiap hari Sabtu ataupun dua minggu sekali. Jadi hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis tentang Al-Qatil wal-Maktul fin-Nar, iaitu apabila dua orang Islam bertemu dan menghunuskan pedang masing-masing, iaitu bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Maka sahabat bertanya tentang orang yang membunuh itu jelas, jadi kerana dosa dia membunuh, dia masuk neraka. Fama balul maqtul, maka apakah halnya orang yang terbunuh? Dia tidak membunuh, dia terbunuh. Jadi kenapa dia masuk neraka juga? Maka Nabi SAW jawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sebab dia ketika itu sedang bersemangat, bercita-cita untuk membunuh temannya. Jadi dia dibunuh ataupun dia dimasuk ke dalam neraka bukan sebab dia membunuh, tetapi sebab niat dia hendak membunuh. Jadi hadis itu menerangkan kita tentang bahayanya niat yang jahat. Sebagaimana pentingnya, baiknya niat yang baik, begitu juga bahayanya, dosanya, niat yang jahat. Jika kita telah berusaha untuk menunaikan niat yang jahat tetapi tidak terlaksana kerana sesuatu perkara, maka tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sama ada kita terbunuh ataupun kita membunuh, yakni dua-dua membunuh. Kadang-kadang dalam satu pergaduhan bunuh-membunuh, kadang satu yang masih hidup, tapi kadang-kadang dua-dua tak hidup. Jadi kalau dua-dua tak hidup, masuk tak dalam hadis ni? Nabi SAW kata yang bunuh dan yang kena bunuh masuk neraka. Ni dua-dua kena bunuh, jadi kata kita lagi-lagilah masuk neraka sebab dua-dua dah buat dosa dan buat dosa membunuh. Tapi masalahnya adalah kalau kita tak bunuh, kita niat aja nak bunuh, tetapi kita pula yang terbunuh kerana orang yang membunuh kita lebih hebat atau sebagainya, maka jawab kita, kita akan dihitung mengikut niat kita. Jadi ini sesuai dengan hadis yang sebelum itu, iaitu Allah SWT tidak melihat badan kita, rupa bentuk kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kita. Dalam riwayat, wa a'malikum, dan amalan kita. Jadi Allah SWT lihat hati kita. Baik, jadi kita telah dapat daripada hadis tersebut faedah niat dan bagaimana ia memberi kesan kepada hukum, iaitu pahala dan dosa. Jadi kita pindah kepada hadis berikutnya pada malam ini. Siapa yang ada kitab, muka surat 49, iaitu hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Fadhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salatu la yuridu illa as-salata lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Yang maksudnya surat sebelah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, lebih dari 20 darajat. Kerana seseorang yang telah menyempurnakan wuduknya kemudian pergi ke masjid dan hanya bertujuan untuk salat, maka setiap langkah diangkatlah satu darajat dan diampuni satu dosa sampai dia masuk masjid. Apabila dia berada dalam masjid, dia dianggap mengerjakan solat selama menunggu dilaksanakannya. Para malaikat mendoakan, ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya selama tidak berbuat gaduh dan berhajat. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu, iaitu keluar atau bangkit. Yani la yanhazuhu illa solat. Tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya melainkan untuk solat ke masjid. Jadi makna hadis ini bahawa seorang yang solat di masjid dengan berjamaah, maka solatnya lebih baik daripada jika dia solat di rumahnya atau di pasarnya. Dan masuk di dalam di pasarnya kalau dia di tempat kerjanya, fi baitihi wa solatihi fi suqihi. Dan ini menunjukkan boleh hukumnya solat di dua buah tempat ini, itu di rumah ataupun di pasarnya. Ini daripada mana kita dapat? Daripada tafdil ataupun kelebihan solat di masjid berbanding dengan solat di dua buah tempat itu. Tetapi apakah hukum solat di rumah, solat di pasar, yakni tidak keluar ke masjid untuk menunaikan solat jamaah? Sekarang kita bincang tadi apa? Ini dalil bahawa sah solat di pasar, sah solat di rumah. Kerana ada ulama yang mengatakan tidak sah solat di rumah ataupun di pasar. Yang sah hanyalah solat di masjid secara berjamaah. Itu insyaAllah kita bincangkan tentang hukum solat berjamaah secara ringkas. Yang penting dalam hadis ini mengatakan lebih baik daripada solatnya di rumah dan di pasar bid'an wa ishrina darajah, iaitu lebih daripada 20 darajat. Bid'an ini ialah satu perkataan untuk menunjukkan bilangan daripada 3 hingga ke 9 atau ke 7. Dan maknanya dia boleh 23, 24, 25 dan seterusnya. Tetapi di dalam hadis lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada penerangan daripada Nabi SAW bahawa lebihnya itu adalah 25 darajat. Dan satu hadis lain mengatakan 27 darajat, lebih daripada 27 darajat. Jadi dua-dua adalah hadis yang sahih, dan cara pemahamannya adalah dua-dua kita terima. Kerana solat seorang itu mungkin dia dapat, yang solat berjemaah itu mungkin dia dapat lebih daripada 25 darajat. Dan mungkin kerana sebab-sebab tentu dia dapat lebih daripada 27 darajat. Mungkin kerana jemaahnya lebih, ataupun susah payahnya lebih, ataupun pelaksanaan solatnya. Jadi dua-dua itu kita boleh terima. Jadi hadis itu mentafsirkan 20 lebih darajat. Jadi kenapa dapat darajat yang lebih ini? Sebab dia solat berjamaah di mana? Di masjid. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas itu zalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a. Kan? Sebab seorang itu apabila dia berwuduk dan dia sempurnakan wuduknya, thumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. So ini menunjukkan solat jemaah ni bukan solat di rumah. Walaupun ada 50 orang, rumah besar lah, ada 50 orang, ataupun di pasar, di musola pasar misalnya, walaupun ada 50 orang. Sebab hadis ni mengatakan apa? Summa atal masjid. Kemudian dia keluar menunaikan solat di masjid. Dan kenapa kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala? Kerana solat berjamaah berarti dia telah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pendapat yang rajih, kata beliau, menurut ahli ilmu, bahawa solat jamaah hukumnya fardu ain. Dan setiap orang diwajibkan untuk solat berjamaah di masjid. Fardu ain maknanya secara individu. Sama macam solat-solat lain. Tapi maksud di sini adalah orang-orang lelaki. Orang lelaki dan orang yang tidak mempunyai uzur. Mereka semua diwajibkan solat berjamaah di masjid. Kerana adanya hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan kerana telah ditunjukkan Allah dalam kitabnya. Dan satu lagi dalil daripada ayat Al-Quran, iaitu ayat menerangkan tentang solat solatul khauf, yani solat dalam peperangan, dalam ketakutan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus solat dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yakni para sahabatmu dalam medan perang, dan kamu ingin mendirikan solat bersama-sama mereka. Jadi kemudian diterangkan tentang cara macam mana nak solat khauf, bukan solat sendiri-sendiri. Ini dalam peperangan, sedang pegang senjata, musuh di hadapan ataupun jauh lagi. Tapi kata Allah SWT, kamu berada di tengah-tengah mereka, kamu tunaikan solat bersama-sama mereka. Hendaklah kamu diri kat depan, ada golongan yang solatkan kamu, kemudian lepas itu tukar pula dan seterusnya. Jadi kata ulama, kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan solat berjamaah dalam keadaan ketakutan, jika dalam ketakutan saja diwajibkan, apalagi dalam keadaan aman, tentu lebih wajib lagi. Jadi ini dalil, dalil qiyas. Tapi qiyas apa? Qiyas aula. Qiyas aula maknanya qiyas yang lebih. Kalau dalam keadaan takut, di mana kita ada keperluan untuk tak solat berjamaah, solat sendiri kan lagi senang daripada solat berjamaah. Ada orang jaga air, ada orang jaga kereta tank, atau ada orang jaga apa senjata, ada orang jaga musuh, dan ada orang solat, kan lebih bagus macam itu. Seorang-seorang ataupun ikut masing-masing punya kemudahan. Tetapi keperluan itu walaupun ada, walaupun mendesak, tidak diambil kira, tetapi tetap diwajibkan solat berjamaah. Jadi kalau dalam keadaan aman, di mana tidak ada ketakutan, tidak ada keperluan untuk solat sendirian, lebih-lebih lagi diperlukan, diwajibkan. Ini dalil kalau kita lihat daripada sudut hujahnya amat kuat sekali. Adapun daripada hadis banyak. Kita lihat ada hadis-hadis yang Nabi SAW menerangkan hasratnya untuk meninggalkan daripada menjadi imam di masjid, dan dia suruh orang lain gantikan beliau. Kenapa? Dia nak keluar bawa berapa orang, bawa kayu api, dan nak bakar rumah-rumah orang yang ahlinya tak mau keluar ke masjid. Nabi SAW ada hasrat, ada niat laqad hamam tu. Dan seterusnya fa harriqa alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Kalau Nabi SAW nak bakar rumah-rumah mereka ni, menunjukkan sunat saja ke solat ke masjid ataupun dah wajib? Wajib. Tapi apakah yang menghalang daripada Nabi SAW melakukan apa yang dihasratkan tersebut? Maka kata ulama, ada dua kemungkinan. Pertama, dalam hadis yang lain, sebab ada apa ni? Adanya orang-orang perempuan dan anak-anak yang tak wajib tunaikan solat jemaah di masjid. Kalau dibakar rumah tu, mereka pun kena bakar. Dan ada pula mengatakan, bila orang-orang yang tak keluar solat jemaah, iaitu orang-orang munafik, bila mereka melihat atau mendengar, mendapat tahu Nabi SAW ada nak ancam, nak bakar rumah mereka, mereka tak, dah takut dah, semua keluar, semua keluar pergi masjid. Maka akhirnya Nabi SAW pun tak jadi bakar rumah mereka. Hadis itu hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis seorang yang buta, sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, dia kata rumah dia jauh daripada masjid, dan orang yang buta, kadang-kadang ada orang bawa aku pergi masjid, kadang orang tak ada. Kemudian jalan tu pula lubang-lubang sana sini, ada binatang buas lagi. maka ada tak keuzuran aku, untuk aku solat di rumahku? Dia tanya Rasulullah SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa mula-mula? Tak apa. Lepas tu Nabi Sallam tanya dia lagi sekali, atas ma'un nida, adakah engkau mendengar azan? Maka jawab dia, ya. Maka fa'ajib, hendaklah engkau jawab ini engkau datang, walaupun dalam keadaan macam itu. Jadi kalau orang yang senang, orang boleh nampak atau rumahnya dekat dan seterusnya, tentu sekali tidak ada uzur bagi dia meninggalkan salat jamaah. Walau bagaimanapun, sebagian ulama lain mengatakan bahawa salat jamaah di masjid tidak wajib, tetapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang amat digalakkan. Ada pula kata fardu kifayah. Ini kalau di dalam kampung tu tak ada orang salat jemaah, semua sekali berdosa kerana tak menegakkan syiar Islam. Mereka yang mengatakan salat jemaah di masjid ini sunnah berdalilkan dengan hadis ini. Sebab apa? Nabi SAW kata salat jemaah lebih baik daripada salat sendirian. Kalau lebih baik, maknanya dua-dua baik. Cuma salat jemaah lebih baik saja, tak maknanya dia apa? Dia wajib. Jadi ini satu satu hujah. Kita hormati hujah macam ni, tetapi persoalan yang perlu dijawab, macam mana nak jawab hadis-hadis dan ayat Quran tadi? Itu ada payah sikit nak jawab. Dan belum kita jumpa jawapan-jawapan yang memuaskan sebenarnya. Jadi menurut apa kebanyakan ulama muhaqqiqin, mereka berpendapat bahawa solat berjemaah di masjid itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada kedai, dia mesti tutup kedai. Kalau ada ofis, dia mesti tutup ofisnya. Melainkan tempat-tempat yang tak boleh dia tutuplah. Macam mana? Seperti apa? Polis ke, bomba ke, airport ke, ataupun tempat-tempat trafik yang dia tak boleh apa ni, ataupun tengah jaga harta benda ke, security dan sebagainya. Security sebab kalau pergi masjid, habislah. Jadi orang di hospital misalnya, jadi mereka-mereka ni kalau sedang ada urusan dan boleh dikiaskan dengan siapa yang seumpama mereka, mereka ni adalah termasuk yang mempunyai uzur tidak ke masjid. Tidak ke masjid. Jadi ini kita maksudkan orang lelaki. Kalau selain daripada mereka, maka tidak. Mereka diwajibkan ke masjid. Kalau tidak, mereka berdosa besar. Ini pendapat kebanyakan ulama sebenarnya. Baik, kita teruskan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebab mendapat pahala yang lebih kerana solat jemaah itu, selain daripada dia solat jemaah ke masjid, adalah kerana orang yang telah menyempurnakan wuduknya, yakni tawadda'a fa ahsanal wuduk, kemudian dia perbaiki, mengelokkan wuduknya. Macam mana nak perbaiki, nak mengelokkan wuduk? Ambil lawa-lawa kira dengan fancy style ke apa? Tak juga. Jadi jawabnya adalah ambil wuduk sedaya upaya kita contohi wuduk Rasulullah SAW. Sebab wuduk Rasulullah SAW adalah yang paling sempurna, adalah yang paling elok. Sampaikan ulama mengatakan tak ada orang boleh berwuduk seperti, sama macam wuduk Rasulullah SAW, walaupun para sahabat. Tak ada orang boleh sama dengan wuduknya Rasulullah SAW. Seperti mana tak ada orang boleh solat sama macam solat Rasulullah SAW. Sepertilah. Yang ada adalah dekat dengan wuduk Rasulullah SAW, dekat dengan solat Rasulullah SAW. Begitu juga ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Sebab kesempurnaan adalah pada apa? Pada dalam ibadah adalah pada Rasulullah SAW. Allah tentulah istimewakannya. Jadi untuk kita hanya dekatkan usaha kita untuk mendekatkan wuduk kita apa ni, seperti wuduk Rasulullah SAW. Jadi kita kena buka buku, kita kena kaji hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW wuduk macam mana, yang sempurnanya macam mana, tiga kali, yang mana sekali lah, yang mana basuh lah, yang mana sapu lah. Baik, kemudian yang mana yang Nabi SAW lakukan dan Nabi SAW suruh, seperti baca bismillah dan sebagainya, sesempurna-sempurnanya. Baik, dengan tidak membazir air dan seterusnya. Dan kemudian selepas wuduk tu membaca doa wuduk, itulah yang paling sempurna. Kalau orang dah buat macam itu, maka dia telah ahsana al-wuduk. Jadi kemudian dia pergi ke masjid dan hanya bertujuan untuk solat. La yanhazuhu illa solat, la yuridu illa solat. Dia tidak ingin melainkan solat. Jadi dia tidak ada urusan lain Keluar rumah hanya nak ke masjid, bukan baik apa ni transit. Lepas pergi masjid pergi kerja, lepas pergi masjid pergi kedai, ataupun pergi kedai dulu baru pergi masjid. Kalau dia pergi kedai dulu baru pergi masjid, dapat tak fadilat ini? Jawab kita, kalau dia dah berwuduk dengan cantik tapi dia pergi kedai dulu, daripada rumah dia pergi kedai tak kira, ada fadilat lain kan. Sebab apa? Kalau dia keluar dari rumah saja, setiap langkah dia ambil diangkatkan darajat untuknya dan dihilangkan dosa, dihapuskan dosa dengan satu langkah. Dengan satu langkah ada dua perkara sedang berlaku, naik pahala satu dan hapus satu dosa. Jadi orang ni kalau dia keluar hanya pergi pergi kedai dulu, dia punya proses angkat pahala apa ni, naikkan darajat dan hilangkan dosa bermula daripada rumah ke daripada kedai? Kalau daripada kedai dia ke masjid kan? Dia kata ulama dia bermula daripada kedai. Tapi syaratnya kena angkat wuduk dulu lah. Jadi itu menunjukkan apa ni pentingnya angkat wuduk di rumah. Apa faedah angkat wuduk di rumah? Tahu tak angkat wuduk kat masjid? Mesti ya, air free. Sebab kalau cuba bayangkan kalau ada 100 orang, masjid kecil lah, kecil daripada masjid ni misalnya, ambil wuduk, berapa tu banyaklah tempat wuduk selalunya. Kan kecoh kalau kabut, macam kita waktu solat Jumaat ni tadi ya. Semua tak nak ambil wuduk kat rumah, semua tak nak ambil wuduk kat sekolah ataupun di tempat kerja, semua nak pergi masjid nak angkat wuduk, nak pergi toilet apa semuanya. Apa jadi? Kelang kabut apa semuanya. Tak mau, kita tak mau masjid jadi tempat apa ni, tempat apa ni kecoh. Kalau boleh tempat tu tenang, ada tumak nina, ada khusyuknya, tak ganggu orang dan sebagainya. Sebab itu digalakkan apa antara hikmahnya, kita angkat wuduk di rumah dan jangan basik air masjid. Nah, walaupun air masjid tu air wakaf kan, walaupun awak dah bayar awak ni derma tu, tapi baiknya kita angkat daripada rumah. Baik, dan mungkin ada hikmah-hikmah lain yang kita tidak tahu. Baik, jadi dalil ataupun syahid daripada hadis ini adalah kata-kata Nabi SAW, la yuridu illa salat, tidak dia inginkan melainkan untuk solat. Maknanya dia bukan keluar untuk tunjuk-tunjuk ataupun untuk lakukan perkara lain. Yang penting ikhlas. Ini yang maksudnya niatnya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia dapat pahala yang besar. Sama ada masjid itu dekat ataupun jauh daripada rumahnya, setiap langkahnya dapat dua faedah. Kata Syekh kami, Allah mengangkat darajat dengan langkah tersebut dan Allah menggugurkan dengan setiap langkah itu satu dosa, dan ini adalah kurnia yang besar. Tapi kalau orang tanya, saya tak pergi masjid jalan kaki, saya pergi masjid naik bas, naik kereta, naik basikal, naik motor, tak ada langkah pun, langkah sikit je. Jadi jawab kita apa? Hukumnya sama. Yang Allah SWT maha besar kurnianya, ini langkah ini untuk orang yang jalan kaki, yang lain tu sama lah, mungkin roda dia bergerak ke dan sebagainya, itu semuanya dikira sebagai apa ni, untuk jangkatkan darjat dan digugurkan dosa. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, hatta dakhalal masjid, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi bila dah masuk masjid, langkah dia dah tak kira lagi. Saya dah masuk, ini semua kat langkah tapak kaki luar masjid ni, belum sampai dah dapat pahala. Dah masuk, bukan pahala dia putus, pahalanya berterusan, tapi pahala yang jenis lain. Apa dia? Dia akan mula solat. Fa'idha dakhalal masjid kana fi solati, dia sentiasa dalam keadaan solat. Yang ini dikira sebagai menunaikan solat walaupun dia tak solat. Maka nanti solat, tapi ada syarat, selama mana solat itu menahannya, tahbisuhu. Macam mana solat tu boleh tahan dia? Solat tu bukan orang boleh tahan dia duduk kat masjid, tapi dia duduk kat masjid kerana nak tunggu solat jemaah. Sebab kita tengah cerita solat apa ni? Solat jemaah. Jadi menunjukkan bahawa orang ini keluar ke masjid, dah azan ke belum azan? Belum azan. Jadi ini menunjukkan bahawa nak dapat pahala, nak dapat fadilat ini, keluar kalau boleh sebelum azan ataupun at least sebelum iqamah, sebelum qomat. Kalau sebelum qomat pun mungkin tak sempat nak duduk-duduk lah. Jadi kalau boleh waktu azan ataupun sebelum azan, lebih baik lagi. Jadi dia terpaksa duduk di masjid. Sebenarnya dia sengaja lah, kerana nak tunggu solat. Itu yang menghalangi. Kalau tak ada, dia dah jalan dah, dia dah keluar. Jadi pahalanya apa? Dah tak ada langkah lagi. Tapi duduk je, tak payah langkah, pahala terus menerus datang. Tapi pahalanya pahala solat. Pahala solat besar ke kecil? Pahala solat lagi besar daripada pahala langkah-langkah tu tadi. Ya. Wal malaikatu. Kemudian satu lagi pahala ataupun kelebihan yang dia dapat ketika dia duduk itu, malaikat-malaikat yusalluna ala ahadikum, yusallun berselawat atas orang kamu. Tapi maksud di sini bukan kata Allah masalli alaihi. Tak adalah, saya pun bukan Muhammad. Tapi solat kat sini atau selawat kat sini maknanya doa. Solat asal makna dalam bahasa Arab doa. Jadi kita bila berselawat pada Nabi SAW, kita doa untuk Nabi SAW. Jadi malaikat-malaikat akan berdoa untuk kita. Madama fi majlisihi alladhi sallafi. Selama mana dia berada di tempat duduknya majlis, maknanya tempat duduknya. Sebab orang dah lepas solat, dia akan duduk. Dia tunggu solat, dia duduk kat tempat tu, dia tak gerak mana-mana. Dan selama waktu itulah malaikat akan doa untuk dia. Dan diterangkan dalam hadis ini apakah doanya. Supaya apa? Supaya orang yang dengar hadis ini makin-makin bersemangat untuk amalkan, amalkan amalan ini. Dan doa malaikat-malaikat adalah Allahummarhamhu, wahai Allah, rahmatilah dia. Jadi Allah SWT akan merahmati dia. Doa daripada malaikat. Allahummaghfirlahu, wahai Allah, ampunkanlah dia. Allahumma tub alaih, wahai Allah, terimalah taubatnya. Okay. Malam yu'zi fi. Jadi itu doa yang didapat daripada malaikat. Dan doa malaikat seharusnya mustajab, tak payah nak dirisau lagi. Dan malaikat-malaikat ni antara tugas mereka ataupun antara kesukaan mereka adalah doa untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana dalam ayat Al-Quran dalam surah Ghafir dan lain-lain lagi. Kemudian syarat lain adalah malam yukti fi, selama mana dia tidak menyakiti orang lain ketika dia duduk tu, di tempat duduknya. Sama ada dia bercakap-cakap ataupun bersuara dengan suara yang mengganggu orang lain ataupun sebagainya. Malam yuhdi fihi, selama mana dia tidak berhadas di dalam ketika dia duduk tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sebagai yang kita dah jelaskan tadi, menerangkan tentang kelebihan. Banyaklah kelebihan. Yang utama sekali adalah tentang niat. Yang melakukan satu amalan yang soleh pun perlu kepada niat yang solehah. Dan makna di sini adalah ikhlas. Jadi setiap amalan tu ada bentuk ikhlasnya sendiri sebenarnya. Ikhlas yang khusus, kita ada ikhlas yang umum. Jadi ikhlas yang umum maknanya tidak ada riak, tidak ada syirik. Kita buat sesuatu mengesakan Allah SWT hanya kerana Allah SWT. Ikhlas yang khusus adalah dalam bentuk-bentuk tertentu tu, dia punya perkara-perkara yang menyelewengkan ataupun melalaikan daripada ibadat tersebut. Seperti kalau solat keluar ke masjid, mungkin keluar ke tempat lain dan sebagainya. Begitu juga sedekah, bacaan Quran dan seterusnya, mungkin kerana lain perkara. Jadi itu semua harus kita jaga. Wallahu a'lam. Jadi kita ada masa, kita teruskan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala, inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik, فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها katabah Allah Azza wa Jalla indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kathira. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabah Allah indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahutaala dan masukkan di dalam bab ikhlas dalam niat, itu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terjemahannya muka surat 52, diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi nama sahabat ni siapa? Abdullah. Gelarannya, kunianya adalah Abu Abbas. Abu maknanya bapa kepada Al-Abbas. Dan dia Ibnu Abbas. Jadi sebab dia ada anak bernama Abbas, sebab tu digelar sebagai Abul Abbas. Dan dia Ibnu Abbas, anak kepada Abbas, sebab bapaknya adalah Abbas. Jadi cucu dengan datuk namanya sama, Abbas. Dan ini kebiasaan ulama, kebiasaan orang Arab. Mereka namakan anak mereka, salah seorang anak mereka dengan nama datuk, datuk mereka. Baik, kadang-kadang nama datuk dia Muhammad. Ada anak-anak lain, dia akan namakan anak dia dengan Muhammad juga. Kadang nama anak dia sama dengan nama dia sendiri pun ada juga. Itu pun biasa . Seperti Imam Ibn Rushd, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada tiga ke lima, lima Muhammad. Sampai kepada yang datuk keberapa, semua nama sama. Bukan itu sajalah nama anak-anak dia. Dia ada anak-anak lain, nama lain. Tapi ada juga nama Muhammad. Baik. Tapi itu bukan kira kata sunnah Nabi SAW ke apalah . Cuma itu kebiasaan, kesukaan mereka. Jadi dia berkata, Rasulullah SAW telah meriwayatkan fima yarwihi ar-rabbihi, diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhannya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Jadi ini hadis yang dinamakan sebagai hadis apa? Hadis Qudsi. Qudsi asal maknanya adalah yang suci. Jadi kenapa dinamakan hadis Qudsi? Sebab dinisbahkan kepada kesucian Allah Azza wa Jal. Jadi hadis Qudsi ni beza dengan hadis-hadis lain, dia sanadnya sampai kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sanadnya sampai apa? Sampai pada Rasulullah sallallahu, telah bersabda Rasulullah sallallahu, telah bersabda Rasulullah sallallahu. Ini telah bersabda Rasulullah sallallahu, Allah SWT telah berfirman. Jadi itu sebab apa dinamakan hadis Qudsi. Dan sikit tentang hadis Qudsi dengan Al-Quranul Karim, kita dapati bahawa Al-Quranul Karim juga disandarkan kepada Allah SWT. Ini kalam Allah SWT. Tapi apa perbezaan antara keduanya? Maka kata ulama, perbezaannya yang pertama adalah daripada sudut mukjizatnya Al-Quran yang tidak ada yang menyerupainya atau yang menyamainya. Jadi walaupun itu adalah hadis Qudsi bukan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Adapun Al-Quran, ya. Jadi cabaran yang ditujukan kepada kaum musyrikin Quraisy adalah untuk mendatangkan semisal Al-Quran, bukan semisal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia hadis Qudsi. Setunjukkan apa? Al-Quran tu lain. Dan kedua adalah, ada ulama mengatakan bahawa firman Allah Subhanahu wa Taala dan juga lafaznya dalam Al-Quran semua datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada yang datang daripada selain Allah Subhanahu wa Taala, walaupun daripada rasul ataupun Jibril. Mereka, yakni Nabi SAW dan Jibril, hanya menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Nabi SAW dengar daripada Jibril macam ini, Jibril dengar daripada siapa? Daripada Allah SWT macam ini, word by word. Adapun hadis Qudsi, maka ada ulama mengatakan hadis Qudsi maknanya datang daripada Allah SWT, yakni Allah wahyukan kepada Nabi SAW maknanya, dan Nabi SAW sampaikan bukan dengan lafaznya, dengan maknanya saja. Ada pengukuran tadi dengan makna sekali. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita akan dapat pahala dengan membaca setiap huruf Al-Quran. Alif Lam Mim bukan satu huruf, kata Nabi SAW. Tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, dah tiga. Dan 34 kali ganda kepada 10 dan lebih. Jadi kurang-kurang kita dapat 30 pahala baca Alif Lam Mim. Tapi boleh tak kita dapat ya, pahala yang sama bila kita baca hadis Qudsi? Jawabnya tidak. Dan hukum Quran tak ada berlaku pada hadis Qudsi. Sebagaimana ulama membahaskan tentang hukum apa ni bersuci, taharah untuk pegang Al-Quran, maka itu tak ada untuk hadis Qudsi. Yani wanita haid tak boleh baca Quran, sebagian ulama kata macam itu. Tapi boleh boleh baca hadis Qudsi tak? Jawabnya boleh. Kemudian ada ulama mengatakan tidak, lafaz dan makna dalam hadis Qudsi juga berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maknanya sahaja. Jadi ini satu lagi pembahasan ulama, kerana mereka katakan kalaulah Nabi SAW boleh menggunakan lafaz yang lain untuk hadis Qudsi, nanti orang boleh tuduh bahawa Nabi SAW juga apa ni datangkan lafaznya untuk Al-Quran. Jadi orang boleh kata bahawa Quran ni bukan kata-kata Allah SWT, tapi makna daripada kata-kata Allah SWT yang Nabi SAW faham. Jadi Nabi SAW sampaikan mengikut apa yang umat kat depan dia tu faham lah. Mungkin kalau Nabi SAW ada zaman kita, mungkin Quran dia punya bunyi dah lain, perkataan dia dah lain ikut bahasa sekarang. Jadi kata mereka tak mungkin demikian. Jadi seharusnya lafaz dan makna hadis Qudsi juga adalah datang daripada Allah SWT sebagaimana Al-Quran. Itu masalah khilaf lah. Walaubagaimanapun tak boleh kita baca hadis Qudsi dalam pendapat apa pun, ikut pendapat apa, dalam dalam solat. Kita hanya boleh baca apa? Al-Quran. Itu. Baik, jadi Allah SWT telah berfirman, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan. Inna Allah katabal hasanat sayyiat, dan Allah telah mencatatkan juga as-sayyiat. Sayyiat apa dia? Kejahatan-kejahatan. Sesungguhnya Allah, kemudian beliau menerangkan hal itu, menerangkan tentang kaifiat, cara, kaedah penulisan pahala dan dosa. Kaedah bukan tulisan huruf apa semuanya tu, bukan cerita dia. Cerita dia tentang apa ni? Tentang apa yang diambil kira, berapa yang akan ditulis untuk kebaikan dan kejahatan. Jadi Nabi SAW terangkan, barang siapa yang hama bihasanatin, yang berniat ingin melakukan kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat niat itu sebagai kebaikan yang sempurna, satu kebaikan hasanatan kamilah di sisinya. Patutnya tak sempurna sebab dia belum lakukan niat dia yang baik itu. Tetapi dengan rahmat Allah SWT, Allah catatkan satu kebaikan yang sempurna. Jadi ini cara kaedah Allah SWT tulis untuk kebaikan. Kalau niat saja walaupun tak buat, dia akan dapat pahala penuh. Tapi kalau dia niat dan dia buat, berapa dapat? Jadi diterangkan kat sini, jika seorang itu berniat ingin melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu mengerjakannya, maka Allah mencatatkan di sisinya 10 kebaikan hingga sampai 700 kali lipat, ila sabi mi'ati dhifin, seterusnya hingga kepada kelipatan yang sangat banyak, wa fa'adhafin kathira ila dhafin kathira. Jadi minimum berapa? Kalau dia niat dan dia buat, 10. Itu minimum. Sampai kepada 700, itu nombor yang masih boleh ditulis lah. Yang lain semua dah tak terkira. Ila dhafin kathira, wallahu yang berapa ribu ke apa ke, yang terlampau banyak, yang hanya Allah SWT yang mengetahui. Yang untuk kita tahu apa? Minimum 10, dan satu number lagi adalah 700. Mungkin lebih lagi. Mungkin lebih lagi. Lebih lagi itu kita tak tahu. Kenapa dia dapat pahala yang lebih? Sebab dia amalkan. Dan kenapa ada perbezaan 10 kepada 700 dan kepada lebih lagi? Maka kata ulama, berbalik kepada niat dia dan kepada pelaksanaan amalan tersebut. Jadi bila mana niatnya lebih ikhlas, lebih suci, pahalanya lebih. Dan bila mana amalan dilakukan tu lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih memenuhi syarat, maka pahalanya lebih. Contoh banyak lah. Sebab dalam masalah niat ni, niat saja berbeza-beza, ada darajat-darajatnya. Kita setiap hari solat, betul tak? Setiap kali kita solat, satu hari solat kurang-kurang 5 waktu. Adakah solat kita semua sama, 5-5 sama satu hari? Ini daripada sudut niat kita. Berbeza-beza. Ada niat yang betul-betul dengan menghadirkan hati dengan penuh mengharapkan pahala, harapkan rahmat ganjaran daripada Allah SWT. Kita istihdar, kita hadirkan dalam hati kita macam-macam. Ya, itu namakan ikhlas. Dan ada pula salat-salat kita yang lain tidak seperti itu. Walaupun ikhlas, asal ikhlas tu ada. Dan ada yang tak ikhlas. Sebab apa? Campur sikit sana, riak sikit. Ada riak yang kita lawan, ada riak yang kita apa ni? Kita go on aja, kita teruskan, kita rasa sedap. Jadi niat saja berbeza-beza. Sebab itu ada satu hadis yang akan datang. Apabila tiga orang lelaki terperangkap dalam gua, batu tutup apa tu mulut gua tersebut, mereka tolak-tolak dah tak boleh. Jadi mereka kata apa, mari kita berdoa kepada Allah SWT dengan kita sebutkan amalan kita yang paling afdal sekali, yang paling apa? Yang paling ikhlas sekali, yang pernah kita lakukan kerana Allah SWT. Dan dengan amalan itu, mudah-mudahan Allah SWT keluarkan kita daripada gua ini. Jadi mereka pun satu-satu sebutkan amalan masing-masing. Ada yang berbuat baik kepada ibu bapa, ada yang menahan nafsunya daripada daripada berzina walaupun dia boleh melakukan demikian. Dan seorang lagi apa? Yang jujur, yang mana pekerjanya tu punya gaji dia simpan, dan dia berlaku amanah pada gaji tersebut, disimpan sampai orang tu datang balik, dia pulangkan balik semuanya. Jadi itu adalah amalan-amalan yang paling ikhlas. Bukan dia tak ada amalan lain, banyak amalan lain, tapi pada dia itulah amalan yang paling ikhlas. Itu menunjukkan ikhlas pun ada darajat. Jadi dengan darajat-darajat ikhlas pula pahalanya itu bertambah. Dan yang kedua adalah amalan itu sendiri. Jadi orang yang membersihkan masjid banyak. Ada orang nampak masjid abuk saja, jadi dia kutip ataupun dia kuti atau dia tiup saja, tak ada ambil tisu gini. Adakah sama dengan orang yang ada orang kencing dekat masjid ke kat kapet, dia kena basuh, dia dah belajar kan basuh pun macam tuang sana tuang sini. Kalau yang dia tak belajar punya, dia ambil dia perah lagi, dia sidai lagi, dia keringkan apa semuanya. Ataupun orang-orang lain yang vacuum ke dan seterusnya, mana sama amalan yang kecil dengan amalan yang besar kalau niat dia sama. Jadi tentu amalan yang lebih susah, lebih banyak menggunakan tenaga, lebih besar pahalanya. Sebab tu ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dia bersabda, inna ajraki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah mengikut apa? Mengikut susah payah engkau. Hadis ni dalam bab haji. Jadi lagi susah kita lakukan satu perkara tu, lagi banyak usaha, seharusnya lagi banyak pahala. Sebab itu menerangkan tentang kenapa ada bilangan 10 hingga 700 dan selebihnya. Jadi itu masalah apa? Masalah niat buat baik hasanah. Dan kita ada lagi satu jenis niat, niat yang tak baik, na'udzubillah. Jika seorang berniat ingin melakukan kejahatan, sayiatan, tetapi tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Ini yang kita katakan formula untuk tulis di sisi Allah SWT ni agak pelik. Tadi niat buat baik, tak buat dapat pahala, faham lagi tak pasal apa? Niat buat baik. Ini niat buat jahat, tak buat pun dapat pahala. Kita niat buat jahat banyak lah. Kita dah malas nak niat baik, kita niat jahat. Niat baik jahat pun dapat pahala tau. Ikut hadis ini lah. Kalau orang faham yang itu. Jadi perlu kita nak kena huraikan kenapa niat jahat lepas tu tak lakukan, Allah catatkan sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi. Tapi kita teruskan dulu, jika dia berniat untuk melakukan kejahatan lalu melakukannya, fa'amilaha, maka kataba Allahu indahu sayyatan wahidah. Kataba Allahu sayyatan wahidah, maka Allah mencatatnya sebagai satu amalan kejahatan saja. Yang tadi dia buat baik, pahalanya 10 paling kurang, sampai 700 dan seterusnya. Yang ini dia niat jahat, dia buat jahat, dia tak dapat dosa 10 kali lipat, apalagi sampai 700 dan selebihnya. Dia tetap dapat apa? Satu dosa je, satu catatan dosa. Dan hadis ini adalah hadis yang agung, menerangkan tentang kelebihan niat. Ini perlu seorang itu bila baca hadis ini dan hadis-hadis yang lain dalam bab ini, untuk memikirkan muhasabah dan memperbaikikan amalan hatinya niat. Jadi kita nak syarahkan lagi, ada lagi sikit. 8:20 so? Isyak 26. Okey, ada 3 minit. Mana yang sempat eh? Baik, peringkat yang kedua tentang orang yang niat buat jahat tetapi tak mengamalkannya, dia tetap dapat pahala. Di sini persoalannya, kenapakah dia tak teruskan niat jahat dia? Kenapa dia tak laksanakan niat jahat dia? Sebenarnya persoalan ini pun kita patut tanya kepada apa ni, orang yang buat, yang niat buat baik, kemudian dia tak teruskan niat baik dia. Apakah yang membuat dia tidak teruskan niat dia? Jadi ada beberapa kemungkinan yang menghalang daripada meneruskan niat dia. Satu, sebab dia adalah sebab baik. Satu sebab jahat. Satu sebab tak baik tak jahat. Betul tak? Sekarang awak niat nak pergi masjid, dah bagus dah, dah angkat wuduk pun dah bagus. Baru nak start motor, krek, tak jalan-jalan. Ini mesti bateri weak ke, spark plug dah habis ke apa semuanya, dah berpeluh-peluh kan, ataupun tayar pancit, cerita tayar pancit lagi selalu kan. Jadi apa dia buat? Tak jadi pergi lah, dah lambat pun. Jadi naik atas balik solat. Jadi dia teruskan tak niat dia? Tak teruskan. Jadi sebab dia tak teruskan, apa dia? Adakah sebab yang baik, sebab yang jahat, atau sebab yang tak baik tak jahat? Itu takdir lah. Dia bukan baik, dia bukan jahat, betul tak? Takdir. Kenderaan dia tak dapat bergerak. Kalau zaman dulu, unta tak mau jalan. Keledai lagi memang favorite, tak boleh tak mau jalan. Kali turun, orang turun bawa apa, bawa kunci, kita turun bawa apa ni? Kalau nak tunggang keledai, kena bawa rumput ke apa, dengan favorite makanan, ambil ni, ikut jalan. Baik, jadi itu satu sebab, tu biasa. Sebab apa? Sebab mubah. Dah 8:26 eh, kita berhenti sini dulu. Ada pembahasan ni panjang sikit. InsyaAllah kita solat isyak, kita sambung. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, kita teruskan pembahasan kita tentang jenis-jenis halangan daripada melakukan atau melaksanakan sesuatu niat yang terbetik di dalam hati, sama ada niat itu adalah niat baik maupun niat yang jahat. Maka telah kita bahaskan bahawa terdapat 3 sebab yang menghalang seseorang itu daripada meneruskan niatnya. Yang pertama kita jelaskan bahawa niat yang mubah, iaitu niat yang tidak ada hukum baik ataupun buruknya, kerana ia adalah satu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita berikan contoh tadi, kita seorang yang ingin menuju ke masjid, tiba-tiba kenderaannya rosak ataupun hujan ataupun sebagainya, jadi tidak jadi dia meneruskan niatnya. Jadi itu satu keadaan. Kemudian keadaan yang kedua adalah penghalangnya atau sebab yang menghalangnya adalah niat yang baik. Dia ingin keluar ke menuju ke masjid untuk menunaikan solat, tapi tiba-tiba dia mendapati seorang yang memerlukan bantuannya dengan amat segera, lalu dia membantunya sehingga dia tidak dapat menunaikan solat di masjid. Mungkin atau tak mungkin? Mungkin. Jadi itu juga satu sebab. Dan satu sebab lagi adalah sebab yang jahat, sebab yang tak baik. Dah tengah-tengah jalan nak pergi ke masjid, ternampak pula apa tu, kedai kopi atau member panggil ke. Jadi dia pun apa? Dia pun menyimpang terus pergi kat kedai kopi, nanti boleh sembahyang. Jadi yang menghalang ni niat yang tak baik. Jadi dalam tiga-tiga hal ini, tiga-tiga sebab ini, terdapat hukum yang berbeza-beza. Adapun dua daripada sebab ini, yang sebab pertama mubah ataupun sebab yang baik, maka apakah seorang itu dapat pahala atas niat baiknya walaupun dia tidak meneruskan melaksanakannya? Okay, jawabnya apa? Jawabnya dapat, tentu sekali. Sebab apa? Yang menghalangnya daripada kalau keadaannya adalah sebab yang baik, yang menolong orang, bukanlah dia tak mahu nak laksanakan niatnya tadi, tetapi apa? Tapi niat yang lebih baik daripada itu yang menjadi uzurnya. Jadi tentu sekali dia akan dapat pahala, dia akan dapat pahala niat baiknya tadi. Kemudian kalaulah sebab itu sebab yang biasa, sebab yang mubah, tetap dia mendapat pahala sebab kalau bukan kerana sebab tadi, keuzuran tadi, rosaknya kenderaan tadi, hujan ke dan sebagainya, tentu dia dah sampai ke masjid. Jadi tetap Allah SWT akan catatkan untuknya hasanatan kamilah, yakni niat yang pahala yang sempurna. Baik, tetapi tak dituliskan pahala 10 pahala hingga 700 sebab dia belum mengamalkannya, dia tidak mengamalkannya. Baik, itu pun dah cukup bagus. Baik, untuk permasalahan kedua adalah seorang yang niat yang jahat, sayyi'ah, buat maksiat, satu kemungkaran. Baik, kemudian yang menghalangnya juga ada 3 macam sebab. Dan kalau yang menghalangnya adalah perkara yang jahat, dan ini tak jadi dia buat jahat, seperti mencuri, tak jadi mencuri kerana apa? Nak buat rompakan yang lebih besar. Dia nampak orang ini bawa handbag, alah banyak-banyak isi berapa ratus saja. Lepas tu dia nampak orang baru nak masukkan duit kat dalam ATM atau baru keluarkan duit daripada ATM. Dia dah nampak duit dia banyak, satu suitcase misalnya atau satu goni duit. Jadi apa? Dia tak jadi curi sana, dia buat kerja yang lebih tak senonoh lagi. Jadi adakah orang ini dapat pahala? Tentu sekali tak dapat pahala. Walaupun hadis mengatakan barang siapa yang niat satu kejahatan tetapi dia tidak melaksanakannya, dia dapat satu pahala yang sempurna. Jadi tentu sekali dia tak dapat pahala. Baik. Bahkan dia dapat apa? Dapat dosa. Nah, dia dapat dosa. Sebab tidak ada yang menghalangnya daripada melaksanakan niat maksiat dia itu melainkan maksiat juga. Baik, keadaan kedua adalah yang menghalangnya adalah niat sebab yang apa? Sebab yang mubah. Seperti nampak polis misalnya, dia tak jadilah nak ragut, tak jadilah nak rompak ataupun orang ramai ataupun yang seumpamanya. Jadi adakah orang ini dapat pahala kerana tidak jadi melakukan maksiat? Jawabnya apa? Dapat pahala? Tak dapat pahala. Sebab apa? Kalau bukan kerana polis ada kat situ, bukan kerana ada orang ramai kat situ, atau kerana dia terluka ke atau terpelecok ke dan sebagainya, tentu dia dah rompak ataupun dia dah curi. Jadi dia apa ni, yang menghalangnya hanyalah satu apa? Satu kelemahannya, al-ajiz. Dalam bahasa Arab al-ajzu maknanya dia ada yang menghalangnya, membuat dia lemah sehingga dia tak dapat lakukan, tapi azam dia dah ada. Jadi yang ini tidak dapat pahala, bahkan tetap dapat dosa. Yang ini dapat satu dosa. Sebab Allah SWT lihat dosa hamba-hambanya. Dan dalil kita adalah apa? Hadis yang sebelum ini. Orang yang nak bunuh orang lain tapi tak jadi bunuh, dia yang kena bunuh, dapat pahala ke dapat dosa? Dapat dosa walaupun dia belum buat lagi. Jadi yang menghalangnya adalah satu kelemahan daripadanya. Ini takdir Allah SWT. Baik, sebab yang terakhir yang menghalang seorang tu buat dosa apa dia? Sebab yang baik. Jadi dia tinggalkan mencuri, ditinggalkan, merompak. Kerana apa? Kerana insaf. Kerana ada orang dia ajak apa ni? Untuk bertaubat ataupun dia terdengar azan misalnya. Lepas tu insaf. Ataupun ada orang buka kaset apa ni, Al-Quran ke apa semuanya. Jadi dia terdengar, dia rasa insaf, terus dia tak jadi nak apa? Nak mencuri. Bukan kerana polis dan seterusnya. Yang ini dia akan mendapat pahala kerana meninggalkan niat jahatnya. Sebab dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi yang buatnya meninggalkan maksiat itu adalah satu kebaikan, jadi Allah balas dengan kebaikan, iaitu satu pahala yang sempurna. Faham eh? Tapi kalau dia niat jahat buat maksiat dan diteruskan juga, Allah Subhanahu Taala akan mencatatkannya sebagai satu dosa yang satu dosa saja, hasayatan wahidah. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala maha adil dalam mengira dan menghisab hamba-hambanya. Adapun perbuatan baik Allah Subhanahu Taala dengan limpah kurnanya melipat kali gandakan pahala seseorang itu. Dengan niat saja dia dapat pahala, dan kalau dia lakukan sekurang-kurangnya dapat 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa, kata Allah SWT dalam surah Al-An'am, siapa yang datang dengan bawa satu pahala hasanah, falahu ashru amthaliha, maka baginya 10 kali lipat yang sepertinya. Jadi itu kelebihan daripada Allah SWT. Adapun dosa, Allah SWT maha adil. Tadi maha pemurah, yang ini maha adil, sebab Allah SWT tak balas dengan hukum dosa yang berlipat kali ganda, tapi setimpal dengan dosanya, dengan maksiatnya. Jadi di sini terdapat dua sifat Allah SWT, yang satu rahmat Allah SWT, yang satu keadilan Allah SWT. Betul, kalau kita tahu sifat-sifat Allah SWT ni, kita kenal Allah SWT, jadi kita akan jadi hamba Allah SWT yang lebih kenal dan lebih takut pada Allah SWT dan menunaikan hak-haknya. Sebab kalau kita tahu Allah SWT maha merahmati, Allah memberikan banyak, kita buat sedikit Allah beri banyak, maka tentu akan menggalakkan kita bersegera dan memperbanyaki amalan dan ketaatan. Adapun kalau kita tahu Allah SWT tu maha adil, antara sifatnya adalah al-adlu, maka kalau kita buat dosa, mesti Allah SWT akan hukum. Yang itu antara keadilan dengan keadilan Allah SWT. Maka kita akan tinggalkan satu-satunya maksiat. Baik, tetapi ada lagi satu faedah daripada hadis ini, dan satu juga yang merupakan rububiyah Allah SWT, sifat rububiyah Allah SWT, iaitu tentang qada dan qadar. Bahawa Allah SWT telah mentakdirkan segala-galanya. Setiap yang berlaku, semuanya berlaku dengan takdir, yakni ketetapan Allah SWT. Bermakna takdir, ketetapan Allah SWT. Dan takdir Allah SWT ini melalui beberapa tahap. Lebih khususnya ada 4 tahap, 4 peringkat. Tidak ada yang berlaku di langit dan di bumi dalam kekuasaan Allah SWT melainkan semuanya diketahui oleh Allah SWT. Jadi ilmu Allah SWT meliputi segala-galanya yang berlaku. Allah dah tahu sebelum perkara itu berlaku, Allah dah tahu dahulu. Sebab Allah SWT maha mengetahui, alim. Dan Allah SWT sebelum perkara itu berlaku, Allah SWT dah tulis bahawa perkara itu akan berlaku. Ini dinamakan peringkat Al-Kitabah. Peringkat pertama, peringkat ilmu. Peringkat kedua, peringkat Al-Kitabah, iaitu penulisan, catatan. Dan antara dalilnya adalah dalam hadis ini, iaitu Allah SWT mencatatkan kebaikan dan keburukan. Ini satu dia. Tapi sebelum ini ada lagi satu tulisan sebenarnya, tulisan yang umum tentang apa juga yang berlaku sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, apabila Allah SWT ciptakan Al-Qalam, dan dalam riwayat tersebut pertama sekali yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, yang ini pena. Maka Allah SWT perintahkan dia untuk menulis. Dia tanya, apa yang aku tulis? Maka kata Allah SWT, tulislah kullu ka'in ila yaumil qiyamah. Lebih kurang itu lafaznya. Tulis apa yang ada sampailah hari kiamat, ataupun yang akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi dia mulalah menulis. Dan dalam riwayat lain bahawa Allah SWT telah mencatat, telah menulis segala-galanya, ya, takdirnya sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi itu sebelum 50 ribu tahun lagi. Jadi Allah SWT telah tetapkan segala-galanya. Dan tulisan ini di mana? Di Lauhul Mahfuz. Makhluk yang pertama diciptakan mengikut hadis tersebut adalah pena dan kalam telah menuliskannya semuanya. 50 tahun semua dah selesai lah, dah ditulis dahulu. Ya, tak ada yang berlaku melainkan telah ditulis oleh Allah SWT. Dan apa faedah tulisan, catatan ini? Kenapa Allah perlu tulis? Adakah kalau tak tulis boleh lupa? Macam kita kalau tak catat, jangan kata minggu depan, malam karang tanya dah lupa. Banyak dia perkara. Apa topik pun agak-agak terlupa-terlupa. Khutbah tadi khutbah apa pun tak ingat. Kalau tak tulis, nasib baik tak disuruh tulis khutbah. Kenapa tak boleh tulis khutbah? Tengah khutbah, khatib tengah khutbah boleh tulis tak? Sebab kita ada perintah lain yang kita kena ikut, iaitu disuruh dengar dengan penuh perhatian. Kalau kita tulis, kita dah tak dengar. Kita menyati satu je. Kita tak boleh buat dua perkara secara apa ni, secara sungguh-sungguh melainkan apa ni, dalam satu masa. Maja'ala li rajulaini maja'ala li rajulaini min qalbaini fi jawfi. Tak adalah seorang lelaki itu kami jadikan dia dua hati dalam badannya. Jadi kita buat satu saja. Tapi ini pun khusus untuk apa ni, untuk khutbah. Sehingga kan kalau ada orang yang sebelah tu tengah cakap ke ataupun tengah buat perkara yang kita nak tegur pun, kita dilarang menegurnya dengan kata jangan sekali pun. Betul tak? Kalau kita buat demikian, faqad laha, maka telah sia-sialah. Yang ni Jumaatnya, pada Jumaat tak dapat. Jadi kalau tak boleh cakap, biarkan aja. Orang tu buat kemungkaran kat dalam masjid, main game ke handphone ke apa semuanya, kita tengokkan aja, tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau cakap nanti kita nyepala Jumaat rosak, betul? Kita tak boleh cakap aja, tapi kita boleh buat benda lain. Kita tolak dia lah, ataupun kita hand signal dengan dia. Boleh tak? Jadi dia dapat message bahawa jangan buat ni, jangan main handphone ke SMS ke apa, ataupun orang baca surat khabar lagi, ataupun tengah baca SMS. Imam tengah khutbah, apa beza dengan dia dengan apa ni? Dengan larangan yang orang main batu je. Dulu kat masjid tu tak ada kapet, dia pakai apa? Ada batu tanah kerikil-kerikil, dia main-main kat situ. Dia buat gitu pun fakat lah, dia telah apa ni, telah sia-sia Jumaat ni. Kalau zaman sekarang itulah, ataupun main bulu kapet lah, ataupun rambut kapet dan sebagainya, tak apa-apa sajalah. Apalagi orang yang tengah apa ni, tengah khutbah ataupun hampir nak khutbah, dia bawa apa tu, tabung dana, tabung derma apa semua, ini semua mengganggu. Macam dia tak perlu dengar khutbah. Orang lain cuma dengar khutbah, dia tak bayar. Ini semua salah. Baik. Jadi yang perlu adalah kita dengar kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Faham tak faham, cerita lain, dengar. Adapun untuk kelas dan lain, pembelajaran lain, boleh kita tulis. Baik. Jadi tujuan menulis adalah satunya adalah supaya tak lupa. Tapi bukan untuk Allah SWT, sebab Allah SWT tak lupa. Tapi kata ulama, hikmahnya adalah bila ditulis, tidak ada hujah bagi manusia nanti kelak hari kiamat kelak, bila ditunjukkan amalan-amalan dia yang tak baik, dia kata aku tak buat ni, amalan-amalan ni, mana buktinya? Tak, kita dah tulis. Semua dah tulis. Malaikat pun dah tulis. Kita ada macam-macam jenis tulisan yang akan diterangkan nanti. Dan kalau orang buat baik pun, dikatakan kau buat baik gini. Kan aku ada buat baik lain lagi kan, ada buat. Wah, nak tamak pula tu. Kalau kata tak, semua yang kau buat ada kat sini. Tak ada ekstra yang tak ada kat sini. Semua dah ada kat sini. Tak ada lagi lebih. Jadi kita terikmahnya, ditulis. Dan sebenarnya sebagai satu petunjuk untuk hamba-hambanya. Kita memelihara perkara-perkara yang penting dengan tulisan. Dan tulisan ini, baik, sebelum itu kita teruskan. Satu lagi peringkat adalah lepas Allah SWT mengetahui, Allah SWT mencatat, Allah SWT mengkendakinya. Tak ada perkara yang berlaku dalam bumi ini atau di langit ini melainkan Allah SWT telah mengkendakinya. Selagi belum Allah kendaki, dia tak akan berlaku. Tak ada anak yang dilahirkan, bahkan akan diciptakan telurnya pun, akan belum berkahwin lagi pun antara pasangan suami isteri itu melainkan Allah SWT ada apa ni? Dah tahu sebelumnya, dah tentulah Allah SWT dah tulis satunya. Dan Allah SWT kehendaki. Bila Allah kehendaki, barulah dia akan jadi. Barulah dia akan berlaku. Baik. Dan dalilnya firman Allah SWT, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah apa yang kamu kendaki melainkan yang Allah kendaki. Kita mungkin tak sesuatu, banyak yang kita inginkan, tapi tak ada yang berlaku melainkan yang Allah SWT kendaki. Ada kala yang kita kendak tu dapat, ada kalanya tak dapat. Sebab Allah punya kehendaklah yang akan berlaku. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, kan berlaku. Apa yang tidak dia kehendaki, tidak akan berlaku. Jadi bukan bergantung pada apa yang kita kehendaki. Walaupun kita semua nak sesuatu, walaupun kita semua nak tentera Islam menang misalnya kat Palestin ke kat Iraq ke kat mana-mana, semua doa pun, tapi kalau Allah belum kehendaki lagi atau tak kehendaki, dia takkan berlaku. Faham? Baik, itu peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat, peringkat yang terakhir adalah tak ada perkara yang berlaku melainkan setelah Allah SWT, setelah dia tahu, dia cantik dan dia kehendaki, dan Allah akan ciptakannya. Allah akan ciptakannya. Ini peringkat Al-Khalq. Kalau dah kehendaki, dia takkan jadi sampai Allah ciptakan. Dia tak ada benda yang berlaku melainkan Allah telah ciptakannya. Dan ciptaan ini, ciptaan Allah SWT ini hakiki. Ini benar-benar daripada Allah SWT. Kita nisbahkan kepada Allah SWT. Mungkin yang buat tu hamba-hambanya. Yang datang ke masjid adalah kita. Tapi Allah SWT yang ciptakan datang dengan kita ke masjid. Sebab kalau Allah tak ciptakan perbuatan kita, kita tak boleh buat. Kita mungkin nak buat, kita nak tulis, tapi kalau Allah tak buat kita tulis, itu tak jadi. Dan sebab itu Allah SWT berfirman dalam ayat yang amat jelas sekali, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dalam surah Saffat Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan kamu, wama ta'malun, jelas sekali, dan apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjakan, solat kita, baca Al-Quran tu Allah ciptakan. Ini yang terakhir ni mungkin ada apa? Ada kemusykilan, saya yang buat. Macam mana pula Allah SWT yang buat? Kita tak dipaksa oleh Allah SWT. Tapi hakikatnya, takkanlah kalau Allah tak ciptakan boleh berlaku perkara itu. Tentu sekali tidak. Kalau Allah ciptakan kita sendiri, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, tentulah lebih lagi daripada Allah SWT. Sebab itu kaedahnya adalah tak ada yang berlaku dalam kekuasaan Allah SWT melainkan dengan kekuasaan Allah SWT. Tak ada yang terlepas, tak ada yang terlepas, tak ada yang hidup, tak ada yang mati melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita bunuh orang, siapa yang bunuh orang? Kita ke Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dah masuk apa? Dah masuk falsafah. Ya, ini yang sebab itu bab qada'-qadar itu tergelincir, orang yang tergelincir daripada orang yang menggunakan akal terlebih sangat, yang menggunakan logik, mendahulukan akal dan logik ini di atas apa? Atas wahyu. Jadi dia kata, kalau kita bunuh tu, aku yang bunuh dia. Kalau aku bunuh diri, aku yang bunuh diri. Aku yang bunuh diri sendiri, aku yang cabut nyawa aku, bukan Allah SWT. Jadi benar ke tidak? Maka jawab kita, tidak, tentu sekali tidak. Sebab yang takdirkan awak bunuh diri ataupun bunuh orang lain adalah Allah SWT. Tentu sekali kalau Allah SWT menghalang kita daripada bunuh orang atau bunuh diri, boleh sekali. Betul tak? Sebab tu firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal, wama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah kamu membunuh mereka dalam peperangan, tetapi kamilah yang membunuh. Kamilah yang membunuh mereka. Walakinallah, tapi Allah yang membunuh mereka. Walakinallah qatalahum. Wa ma ramaita, dan tidaklah kamu melimpah, ini panah ataupun tombak, id ramaita, ketika kamu melimpah. Walakinallah rama, tapi Allah yang melimpah, yang melontar. Jadi ayat ini adalah dalil untuk dua-dua pihak, yakni untuk kumpulan yang gunakan akal iaitu Mu'tazilah, dan juga untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengikut akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ikut sahabat dan salafus salih. Orang-orang Mu'tazilah gunakan akal, dia kata tak ada yang berlaku melainkan apa ni, dengan dilakukan sendiri oleh manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ayat tadi dia kata, sebab bila mazhab Jabariyah. Jabariyah dia kata tak ada yang berlaku melainkan semuanya Allah SWT yang lakukan. Kita tak buat apa-apa. Jadi kita tak bunuh dia, tapi Allah yang bunuh dia. Itu dalil. Kita tak campak, tapi Allah yang campak sebenarnya. Jadi kita macam robot, ditolak macam bulu yang ditolak oleh angin ke sana ke sini. Jadi dia tak ada ikhtiar. Dan dia berdalilkan dengan ayat ini. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak pendapat demikian, tapi dengan dalil yang sama. Baik, kalau kita baca ayat itu seterusnya, tidaklah kamu membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Okey, itu mungkin ada pertikaian lah. Yang bunuh Allah bukan kita. Tapi lihat ayat selepasnya, wama ramaita, dan tidaklah kamu melimpah, tapi Allah yang melimpahkan. Ada tambah lagi, iz ramaita, ketika kamu melimpah. Ada tambah ketika kamu melimpah. Yang tadi tak ada kan, bunuh tak ada kata ketika kamu bunuh, tapi bila melimpah orang kata apa? Ketika kamu melimpah. Jadi Allah isbatkan, Allah akur bahawa kita limpah. Jadi ada perbuatan daripada hamba. Tapi walakin Allah rahmah, tapi Allah yang limpah. Jadi apa maknanya? Dua-dua dia. Kita buat dan Allah pun juga buat. Tapi hakikatnya kita punya buat tu, kita punya melimpah tu adalah dengan apa? Walakin Allah ramai. Hakikatnya adalah Allah SWT yang membuatnya, menciptakannya sampai kamu melimpah. Dan ada orang pun tafsirkan walakin Allah ramai, yang ini bukan maknanya Allah SWT melimpah, tapi Allah SWT apa ni, kenakan pada sasarannya. Sebab kita mungkin campak tapi tak kena, tapi yang buat dia kena siapa? Allah SWT. Jadi hakikatnya yang ini betul, Allah SWT menciptakan juga amalan kita. Jadi jawapan untuk syubhat Mu'tazilah ada dalam dalil yang sama. Ini satu dalil lah, dalil banyak. Jadi kesimpulannya ada empat peringkat tadi, iaitu dalam qada dan qadar tak ada yang berlaku melainkan dengan empat perkara ini. Dan ini semua menunjukkan apa ni, kesempurnaan kekuasaan Allah SWT. Sebab itu kita katakan qada qadar tentang apa ni, sifat rububiyah Allah SWT, sifat ketuhanan Allah SWT. Siapa yang faham betul-betul bab qada qadar, dia akan makin beriman kepada Allah SWT, makin mengagungkan Allah SWT. Sebab hakikatnya tak ada benda yang berlaku melainkan dengan izin Allah SWT. Tak ada yang terlepas dari pengetahuannya dan sebagainya. Sebab tu dia akan menjadi seorang yang menyembah Allah SWT saja. Dia akan menyerah hanya kepada Allah SWT saja. Dia akan bertawakal hanya kepada Allah SWT. Baik, yang kita nak bahaskan adalah tentang penulisan tadi, Al-Kitabah. Kitabah ni pun ada beberapa jenis. Satu kita katakanlah kitabah yang umum, yang berlaku sebelum diciptakan apa-apa lagi langit dan bumi. Ini pena dah diperintahkan untuk menulis 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi lagi. Baik, semua yang berlaku, sama ada orang itu akan jadi berapa adik-beradik dia, berapa umur dia, rezeki apa dia dapat hari ini, besok dia dapat minum apa, berapa banyak susu, lepas tu dia dah start makan, berapa dapat banyak makan, betul tak? Kadang-kadang makan dah ada, lepas tu apa ni, terbalik tumpah tu dengan rezeki dia lah tu. Semua dah tulis rezeki dia, pakai dia apa hari ini, besok lusa pakai apa, dia jadi kaya, jadi miskin, dia jadi pandai, jadi apa semuanya. Dan yang penting lepas tu dia mati dalam keadaan iman ataupun dalam keadaan celaka. Baik, jadi akan masuk syurga atau masuk neraka, semua telah ditulis. Derajat dia kat syurga dan azab di neraka, semua dah telah ditulis oleh Allah SWT secara detail dalam Lauh Mahfuz. Satu lagi jenis tulisan adalah yang seperti ini. Yang ni bila insan itu diciptakan ataupun belum dilahirkan lagi, dah diciptakan tapi dalam perut ibunya, dalam janin. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata apa? Nabi SAW telah menerangkan bahawa apabila semuanya kamu 40 hari akan dalam bentuk darah, dalam bentuk daging, dan dalam bentuk ditiupkan selepas itu roh. Jadi malaikat akan masuk dan tiupkan roh, dan akan ditulis rezekinya. Akan dituliskan antara rezekinya amalannya, wa amalahu wa syaqiyun aw sa'id. Jadi amalannya akan dituliskan, amalan baik ataupun tak baik. Kemudian sama ada dia akan masuk syurga ataupun masuk neraka, dia akan jadi orang Islam ataupun kafir. Jadi itu tulisan yang lain, tulisan yang lebih khusus lagi. Tulisan bila? Waktu dijanin. Ada tulisan yang pertama kan tadi di lauh mahfuz ni, tulisan lain. Dan ada lagi tulisan bila dia dilahirkan, tulisan macam ini, setiap kali dia amas setelah dibaligh akan dituliskan malaikat catat untuk dia. Dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Itu dia. Sesungguhnya kami telah menciptakan insan dan kami tahu apa yang dia waswaskan dalam dirinya, bisik dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepada ini daripada hablil warid, daripada urat tangannya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika ada dua orang yang merekodkan, bukan dua orang lah, dua malaikat, yatalaqqal mutalaqqiyan daripada kanan wa anashimali qa'id, yang akan duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya sentiasa. Apa dia buat? Ma yalfizu min qawlin, tidak ada yang dilafazkan daripada perkataan, yang kata perbuatan, perkataan pun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada raqib dan ada atid. Kata ulama ni nama malaikat yang mencatat amalan manusia, yang di kanan mencatatkan amalan yang baik, yang di kiri mencatatkan amalan yang tidak baik. Ini diriwayatkan daripada ulama-ulama salaf. Baik. Ada kata itu juga adalah nama malaikat raqib dan atid, itu nama malaikat. Ada kata tu bukan nama malaikat pun. Itu adalah apa ni, nama je, bukan nama malaikat tu. Raqib maknanya yang apa tu, yang dekat, yang periksa dan sebagainya, bukan mestinya nama malaikat tersebut. Begitu juga atid. Walau bagaimanapun, itu satu tulisan yang lain dalam hadis ini. Dan ada tulisan dalam setahun, tiap-tiap tahun ada tulisan lain, iaitu pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina innahu huwas sami'ul alim. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata ni, yang Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yang Al-Quran ni, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barakah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami akan adalah memberi ancaman, yakni memberi peringatan dengan Quran ni. Dan kata ulama, lailatul mubarakah ni adalah lailatul qadar, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini malam apa? Malam Al-Qadar. Malam Qadar dalam bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan. Baik, malam 23 ke malam berapa ke, itu lain cerita lah. Baik. Jadi itu pertama. Kemudian fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalamnya, ha ni balik pada lailah, pada malam tersebut. Yufraku maknanya diputuskan, kullu amrin hakim, setiap urusan yang penuh bijaksana. Jadi kata ulama ni dalil bahawa setiap malam Lailatul Qadar ada tulisan lain. Tulisan apa? Tulisan apa yang diperlukan rezeki manusia dan sebagainya untuk tahun itu, dituliskan pada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Amran min indina, dan perintah itu ataupun ketetapan itu adalah daripada kami. Inna kunna mursilin, dan kami benar-benar apa ni, mengutuskan. Jadi itu kata ulama adalah satu lagi jenis tulisan. Itu yang saya ingat sekarang ni lah. Jadi ada macam-macam jenis tulisan. Lebih banyak tulisan menunjukkan apa? Bahawa ada ambil perhatian terhadap amalan manusia. Baik, jadi oleh itu manusia itu sendiri kena ambil perhatian terhadap amalan-amalannya. Taklah dia tahu bahawa apa ni, apa ni amalannya itu semua akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik pada kitab sebab kita baca. Baik, jadi penjelasan ke surat 52. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Dalam hadis, pencatatan Allah terhadap kebaikan dan keburukan mencakup dua makna. Jadi Syekh Fahmi rahimahutaala memulakan syarah tentang bab qada dan qadar ni. Jadi ada dua makna. Makna pertama, pencatatan dalam Lauh Mahfuz, kerana Allah telah mencatat di dalamnya segala sesuatu. Dalilnya firman Allah Subhanahu taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ukuran. Tak ada benda yang berlaku begitu saja. Baik, walaupun manusia yang konon cipta kan, orang cipta lagu kan, lagu cipta eh? Ke reka lagu ke ilhamkan lagu. Baik, sebenarnya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran. Biqadar maknanya apa? Dengan ukuran. Jadi ada kadarnya. Bukan Allah SWT kasih rezeki. Awak umur berapa tahun? Oh, awak 63 tahun. 63 tahun punya rezeki kasih awak sekaligus. Awak pandai ambil. Boleh tak macam tu? Cuba kalau Allah letakkan tak ada tanpa takdir, tanpa kadar, ukuran, mana nak store 63 punya apa? Punya logistik, punya food supply. Untuk satu orang saja. Haa. Kalau air untuk 63 tahun, mana nak simpan air? Nah, tapi Allah SWT turunkan sikit-sikit berkadar. Kita belum boleh makan, belum boleh minum air teh, air kopi, susu je kita dapat. Itulah rezeki kita. Kita tak kena macam itu. Pakaian kita pampers je. Lepas tu pampers tak pakai lagi. Baju kita pun berubah. Itu rezeki yang Allah berikan berbeza-beza. Baik. Ilmu pun sedikit-sedikit, tak ada orang dapat ilmu terus gitu banyak sekali banyak. Sekali datang apa ni, dia dilahirkannya buku lambak-lambak. Dia kena baca semuanya satu hari, tak mungkinlah. Baca sikit-sikit. Ulama tak jadi ulama melainkan dia apa ni? Berhari-hari, bermalam-malam dia apa? Dia belajar lama, bertahun-tahun, sebab tu bertahun-tahun. Jadi bila sedikit-sedikit tu, dia foundation tu dah ada, lepas tu tambah lagi, makin banyak baru dapat. Dan kalau kita hafal Quran, orang ingatkan hafal Quran tu terus baca terus dah hafal semuanya sekali satu malam, mana boleh. Dia ambil sikit-sikit dulu Fatihah, dia hafal dulu An-Nas dulu sikit-sikit, lepas tu tambah lagi lupa, tambah apa ni, ingat balik, tambah sampai bertahun barulah dapat. Tapi kalau orang cepat hafal, cepatlah lupa. Ha, tu dia. Jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qamar. Dan kemudian firman Allah SWT dalam surah yang sama, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala urusan yang kecil, saghirin maupun yang besar, mustatar, telah tertulis berbaris-baris. Ya, kita tahu kan satu apa ni, kayu satar kan, kayu satar. Nah, sekarang dah tak ada panggil kayu satar lagi, bila satar ni kita dengar kayu lah, pasal ruda kayu dah tak pakai lagi. Sebab ruda kayu ni untuk apa? Untuk pukul budak. Tak nakal, kuku tak putung je kan, kena ketuk. Sebab tu dia panggil kayu satar, sekarang tak panggil kayu satar lagi. Dia tak percaya cari plastik. Jadi itu maknanya, pasal dia berbaris-baris, semuanya kecil maupun besar ditulis. Hari kiamat kan ditunjukkan. Qalu ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hari kiamat orang-orang apa ni yang berdosa ni akan ditunjukkan amalannya, tunjukkan kitab ni. Dia kata ya wailatana, celakalah kami. Tidak ada kitab ni tidak meninggalkan amalan kita, saghiratan wala kabiratan, kecil maupun besar, illa ahsaha, melainkan semua dia tulis, semua dia catat. Dan kita lupa semua akan dikeluarkan kembali. Itu yang mengerikan. Sebab tu kalau kena hisap memang apa ni, memang payah. Sebab tu kata ulama, bila apa ni, Nabi SAW kata Allah mahasibni hisaban yasira, ditanyakan ataupun ayat Allah SWT, fa'amma man utia kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang mendapat kitab ni daripada kanannya, maka dia akan dihisab, dihitung dengan hisab yang mudah. Maka apa ni, Nabi SAW kata kepada Aisyah, makna hisab yang mudah tu maknanya apa ni, tak dihisab, Tapi apa ni? Ditunjukkan aja. Tak ditanya. Kalau ditunjukkan lepas tu ditanya satu-satu habis, itu dah bukan mudah lagi, habis. Jadi hisab yasirah, kalau diberikan tangan kanan aja, maknanya apa? Ditunjukkan yang amalan itu, tak ditanya. Nah, itulah hisab. Semua orang kan hisab tak? Semua orang kan hisab. Jadi kalau yang tak kena hisab, lagi sedap. Tak hisab terus, terus ke syurga. Itu yang hebat tu. Orang yang mentahkikkan tauhid, yang bertawakal hanya pada Allah SWT, tak minta pada selain Allah SWT, yang besar maupun yang kecil. Baik, dia tak minta pada ustaz, pada syekh, pada wali, pada nabi, semua dia tak minta. Semua dia minta pada siapa? Allah SWT, sebab Allah tu maha dekat. Maka orang itu akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, jadi dalam hal ini, Allah SWT telah menulis, iaitu tulisan yang pertama semuanya sekali di Lauh Mahfuz. Makna kedua, yakni catatan yang kedua, Allah menulis keduanya ketika dikerjakan manusia. Dan Allah menulisnya sesuai dengan qada, kebijaksanaan, hikmah, keadilan dan kemuliaannya. Jadi dengan qada Allah tuliskan sebab Allah dah tentukan. Dengan hikmah Allah tulis dengan penuh kebijaksanaan, dengan ilmu dan dengan penuh keadilan. Orang yang buat jahat dia hanya dapat satu dosa saja, dan penuh kemuliaannya, yakni rahmat kelebihannya. Orang buat pahala, niat pahala dan buat pahala, dia akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi dengan demikian, kedua catatan-catatan itu adalah catatan yang telah lalu, iaitu catatan kebaikan dan keburukan yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang tahu apa yang telah dituliskan untuknya. Besok dia akan buat apa, tak ada orang tahu. Yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah dah tahu dan Allah cantik. Bahkan apa yang kita akan buat lepas kita keluar dari masjid ni pun kita tak tahu. Kita cuma plan je lah. Tapi betul ke kita akan dapat lakukan itu? Tak ada yang tahu. Tapi itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setiap orang di antara kita tidak mengetahui kebaikan dan keburukan apa yang telah dicatat Allah, hingga catatan itu kelak benar-benar terrealisasi. Jadi ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang patutnya tahu, ataupun minta maaf, tak ada orang yang tahu dan tak ada orang yang patutnya ambil tahu tentang apa ni, tentang apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah bukan ruangnya. Dia seolah-olah masuk apa ni? Masuk ke dalam laut yang amat dalam, yang amat luas dan amat dalam. Dan dia cuma boleh berenang dekat mana ni? Dekat swimming pool kecil dia boleh lah. Nanti dia nak masuk laut tu, dia nak berenang jauh-jauh, dia nak selam dalam-dalam, tak boleh. Sebab itu tamsil, perumpamaan apa ni, berbincang tentang qada dan qadar Allah SWT. Sebab tu kata, ada riwayat daripada ulama, apabila disebutkan tentang qada dan qadar, fa'amsiku. Bila disebutkan tentang qada qadar, maka apa? Maka berhentilah. Jangan apa? Jangan lebih-lebih cakap. Dan riwayat, wa idza zukira an-nujum fa'amsiku. Jadi bila disebutkan tentang bintang pun jangan cerita pasal bintang tu begini-begini, sampaikan kita jadi apa ni, ahli tukang nujum dan sebagainya. Jadi kita apa ni, kita berhenti, jangan cakap lebih-lebih, melainkan yang perlu saja. Bintang ni boleh tunjukkan kita ke arah tu, ke arah ni dalam kegelapan dan sebagainya, itu boleh. Lebih daripada itu jangan. Baik, itu ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, catatan sekarang. Tapi masalahnya sekarang orang suka buat cerita pasal apa ni, movie pasal apa? Pasal kotak kata orang kalau gini punya, kalau dia balik future, balik future, balik apa? Balik ke belakang, balik pergi ke depan dan sebagainya. Itu semua khayalan. Memang seronok lah, tapi apa dia? Itu tak mungkin akan kita dapat. Jadi kalau orang boleh beritahu awak, tengok tangan, tengok dia boleh pusing-pusing. Ini bulan apa? Ni awak tarik apa, lahir bila? Okey, awak boleh jadi gini, boleh jadi gini, atau bulan ni bagus-bagus dan sebagainya, horoskop. Ketahuilah ini semua adalah apa ni? Adalah pembohongan belaka. Tak ada yang betul. Kalau yang betul pun yang dia dengar daripada jin yang apa ni, yang naik ke langit dan apa ni, mengintip-ngintip apa-apa wahyu yang turun, apa ni, perintah yang turun oleh malaikat apa ni ke atas muka bumi ni, itu mereka buat. Satu munasabahnya tentang hal ini, kat Singapura ni tak ada. orang apa ni tanya kita punya tarikh lahir, lepas tu dia kata awak punya lucky number berapa. Kat sini tak ada kan? Awak tengok surat khabar metro dekat Malaysia, ada iklan apa ni, type awak punya tarikh lahir, nanti akan dikasi awak nombor, awak punya nombor pun nombor bertuah. Ada, ada. Ni bukan tu orang Cina lah, tu orang Melayu dalam paper Melayu. Orang Islam lah. Atah. Lepas tu kadang-kadang untuk pasangan remaja pula, tulis awak punya tarikh lahir, SMS, nanti kita apa ni, lepas tu pasangan lagi satu punya SMS yang awak suka tu, nanti dia akan kasi awak SMS balik laporan, apa ni, nasihat lah bawa awak cucuk ke tak cucuk. Oh, banyak dia macam gitu banyak. Dan letters ini dia konon apa tu motivator. Ni satu lagi cerita motivator ni. Dia kata pun dia boleh apa ni bimbing kita, boleh extract, memaksimalkan apa ni potential kita yang terpendam selama ni kita tak tahu, dengan apa ni, dengan apa tu kata orang tu mengkaji kita punya ras, apa ni pribadi lah, background antaranya pun dengan tarikh lahir. Dia buat apa tu, dia punya seminar apa sebenarnya di hotel sana, hotel sini, mana-mana negeri. Dia buat tour satu Malaysia tu dia buat. Campur pula dengan ayat Quran sana sikit, eh? Ayat apa ni, tentang apa ni, tentang apa tu, apa kita katakan tu, motivasi diri dan sebagainya. Bagus lah, nampak macam bagus. Tapi ada yang saya rasa macam dia ada hari, ada pakai birth date semuanya. Ini dah macam horoskop pula, eh? Dia jelas bahawa ni semua adalah pengaruh daripada apa, daripada apa ni, kesukaan manusia untuk mengetahui perkara yang gaib. Ada pendapat saya sebab apa sebab perkara-perkara seperti ini berlaku kat sana banyak, dekat tempat kita tak ada ataupun belum banyak lagi, kalau ada lah, kita tak tahu. Sebabnya ada consumer dia, ada customer. Bila ada apa ni request ataupun ada orang nak, baru orang jual juga. Kalau orang nunggu dah tak nak, dia jual-jual tak laku, lepas tu dia akan tutup. Dan itu satu. Dan kedua adalah disebabkan apa, dakwah. Kalau ulama banyak kat satu tempat, kemungkaran sedikit kat tempat tu. Kalau ulama banyak, ulama sunnah kat situ, maka bid'ah akan apa ni, akan kurang ataupun tak ada terus. Tapi tempat yang tak ada ulama, kejahilan akan banyak kan. Orang jahil ni semua yang apa ni, yang apa, yang jadi ketua, dia pun jual lah dia punya apa tu, produk-produk dia, kemungkaran-kemungkaran. Dan kalau tak ada ulama sunnah, maka yang akan datang ulama bid'ah yang menyesatkan manusia. Sebab itu apa ni, cara untuk menangani, walaupun cara dia tak nampak, walaupun dia tak cepat, adalah dengan kembali kepada mempelajari Al-Quran, tafsir, mempelajari sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, memahami fiqah dan sebagainya, apa yang halal, yang haram dan seterusnya, hak Allah SWT, hak Nabi SAW. Jadi dengan itu apa ni, akan terbintinglah masyarakat daripada kesesatan. Ya, kita bacakan lagi sikit. Jadi catatan itu catatan yang lalu di Lauh Mahfuz, dan catatan yang sekarang yang terus menerus, iaitu seorang mengerjakan suatu amal, maka amalnya akan dicatat untuknya dengan hikmah, dengan adil dan terpercaya. Kemudian Allah, Nabi SAW menerangkan hal itu, yakni Nabi SAW menerangkan bagaimana Allah menulis. Beliau menerangkan bahawa ketika manusia ingin mengerjakan kebaikan tetapi tidak boleh melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan telah kita jelaskan apa ni halangannya, itu halangan apa? Halangan yang mubah ataupun halangan apa? Halangan yang baik. Misalnya seorang ingin berwuduk untuk membaca Al-Quran, kemudian dia tidak melakukannya kerana sesuatu hal, maka akan dicatat untuknya suatu kebaikan yang sempurna. Dengan syarat halangan itu bukan halangan yang jahat. Kemudian seorang ingin bersedekah dan menentukan harta yang ingin disedekahkannya, dia dah tetapkan, kemudian dia menahannya kerana satu hal dan tidak menyedekahkannya, maka dicatat baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi boleh tak kita tetapkan sebahagian harta kita ni, 10,000 ni nak derma pada masjid? Boleh. Tapi apakah lepas kita beritahu pula pada masjid, pada 10,000 ni aku dah tetapkan ni untuk kau, dah simpan kat dalam apa ni, dalam envelope. sekali bila apa ni, sebulan-bulan depan masjid tanya, mana 10,000? Tak jadi kasih. Mana boleh tak jadi kasih? Tak jadi mesti kasih. Terus tuntut pergi kat mahkamah dan sebagainya. Apa mahkamah cakap? Selagi kau belum dapat 10,000 tu, belum lagi jadi. Dia ada bab dalam bab hadiah, selagi kita belum terima, maka belum lagi jadi. Hati-hati dalam bab jual beli dan sebagainya. Dia kata gitu, dah kata gini dan sebagainya. Selagi belum dapat, sebenarnya transaksi itu dalam hukum Islam belum berlaku. Kalau kereta dengan kunci, selagi belum dapat kunci, jangan percaya macam-macam. Dan seumpamanya. Hati-hati, nanti kena tipu. Kemudian, seorang yang ingin mengerjakan solat 2 rakaat lalu tidak boleh melaksanakannya kerana sesuatu, maka dicatat baginya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Ini contoh-contoh. Jika ada yang bertanya bagaimana hal itu dicatat sebagai satu kebaikan padahal belum dilaksanakan, jawabnya kerana hati tempatnya niat, baik untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Jika seorang ingin mengerjakan suatu kebaikan, maka niatnya ini dicatat sebagai suatu kebaikan untuknya. Hati itu tempat, tempat buat baik, tempatnya niat. Jadi dikira, dikira sebagaimana anggota badan dikira kan. Jadi niat hati, yang niat di hati juga dikira. Jika dia mengerjakannya, maka Allah mencatatkannya dengan 10 kali kebaikan hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat kali ganda. Tingkat-tingkat itu didasarkan kepada apa? Pada keikhlasan dan mengikuti perintah Allah. Jika seorang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, maka pahalanya lebih banyak. Dan jika dia dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah, maka ibadahnya lebih sempurna dan pahalanya lebih banyak. Jadi tak cukup dengan ikhlas saja untuk dapatkan pahala yang berlipat tu, mestilah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun tentang keburukan, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang berniat ingin melakukan kejahatan tapi tidak melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Seperti seorang yang mencuri tapi dia ingat Allah dan kemudian takut kepadanya sehingga tidak jadi mencuri, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Kerana dia meninggalkan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka dia diberi pahala atasnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang sama dengan lafaz yang lain, kerana dia meninggalkannya kerana aku. Pada hadis dalam lafaz yang lain, dia tinggalkan sesuatu tu kerana keburukan tu kerana. Jika dia mengerjakan suatu keburukan, maka hal itu akan dicatat dengan satu keburukan saja, tidak lebih. Kerana Allah SWT telah berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, dan manja'a bihasanatin falahu ashru amthaliha, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Wa manja'a bisayyi'atin, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Dia tak ada hujah, tak ada alasan orang yang kena azab tu nak kata, "Lama kenapa aku kena azab?" Tak, kena azab sesuai dengan keadilan. Kalau kau lakukan demikian, inilah azab dia, tak ada lebihnya. Maka ketahuilah kita bahawa siapa yang dimasukkan dalam api neraka, maka memang orang yang celaka. Dia azab memang patut kena azab dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah orang yang berpendapat bahawa kita ni sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang penting apa dia? Kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain semua tak penting sangat. Sebab itu ada yang mengatakan bahawa ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Rabi'atul Adawiyah katanya, dia ada berpuisi, "Aku tak peduli apakah balasan aku dari kiamat kelak. Yang penting adalah aku nak tahu, aku tahu bahawa Allah cinta pada aku. Sama ada aku dimasukkan dalam syurganya ataupun hatta aku dimasukkan dalam api nerakanya, aku tak kisah. Janji apa ni? Ketika aku masuk dalam api neraka, aku tahu bahawa Allah SWT mencintai aku." Wah, hebat. Ini obsesi ini, bukan cinta Allah SWT. Jadi dia kata apa, dia sembah Allah SWT kerana satu je, iaitu cinta Allah SWT. Sampai dia terkenal sebagai wali yang apa ni, yang mempelopori apa tu, mazhab cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan ni bukan apa, bukan nak buruk-burukkan orang tu. Tu kalau benar dia datang daripada Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah taala. Kadang-kadang cerita ni pun tak betul. Baik, dan tak ada sanadnya pun sampai kita boleh apa ni? Kita boleh periksa dan sebagainya. Ini cuma dinukilkan saja daripada beliau. Baik, kita harap tak betul lah. Kenapa? Sebab kalau betul, maknanya orang ini tak kisah pada apa ni? Kepada kisah sifat-sifat Allah SWT. Dia tak kisah apa yang Allah suka dan Allah tetapkan sebagai apa ni? Cinta Allah SWT. Dan dia tak kisah pada kemurkaan Allah SWT yang Allah tetapkan sebagai kemurkaan Allah SWT. Dan ini menunjukkan dia tak kenal Allah SWT dengan sebenar. Ataupun sekurang-kurangnya bila baca Quran, dia tak baca betul-betul. Sebab Allah SWT telah mengisahkan tentang orang-orang yang beriman yang dipujinya dalam akhir-akhir surah Ali Imran. Kan ada? Ini orang-orang yang yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang menyati Allah SWT ketika dia diri, ketika dia duduk dan ketika dia baring atas punggung mereka. Kemudian Allah terangkan mereka antara doanya, Rabbana innaka man apa macam mana doanya? Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Betul? Siapa apa dia? Faqad akhzaitahu. Rabbana innaka man tudkhilin nara, kan? Faqad akhzaita. Wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya yang engkau masukkan dalam nar, dalam api neraka, apa dia? Faqad akhzaita. Maka sungguh engkau telah mencelakakan dia. Jadi itu ketetapannya. Siapa yang Allah masukkan neraka mesti dibenci oleh Allah SWT, diazab oleh Allah SWT. Tak mungkin orang yang masukkan neraka Allah cinta pada dia. Jadi kalau dia baca ayat ni, dia faham, tentu dia tak akan cakap apa yang dia cakap. Jadi kalau aku masuk neraka pun, kalau Allah SWT cinta pada aku pun, aku tak kisah masuk neraka. Tak faham bahawa Allah dah tetapkan bahawa api neraka tu adalah azabi mu'azibu man asya'. Dan dia cakap, pernah cakap kepada apa ni? Allah SWT pernah berfirman pada syurga, soalnya engkau lah rahmati, engkau lah rahmat aku, dengan engkau aku merahmati orang-orang yang beriman atau di syurga. Dan engkau api neraka adalah azabi mu'azibu bikiman asya', aku mengazab dengan engkau siapa yang kehendaki. Kita faham Allah tetapkan macam ini, mana lagi kita boleh kata tak kisah masuk neraka lah, tak boleh. Misalnya itu kurang hormat, bahkan biadab. Kalau gitu macam mana kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, apa lagi? Wa qina azabannar. Yang penting apa akhirnya? Selamatkan kami, peliharalah kami daripada api neraka. Kita tak mungkin kita boleh apa ni masuk neraka sampai satu level bahawa kita boleh apa masuk neraka dan tetap dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebatilan. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Ini apa, terlampau syok sangat apa ni dengan perasaan dan melayani jiwa dan sebagainya. Itu hati-hati orang yang apa ni, yang tadi apa, reka-reka lagu, reka-reka puisi atau cipta-cipta puisi dan sebagainya. Bila dia dah sayang betul dia macam-macam berbunga-bunga semuanya kan, sampai boleh bau dia punya apa, dia punya bunga, dia punya lagu dan sebagainya. Tapi dalam banyak apa, kebatilan. Orang yang juga dalam melamunan cinta tu pun rasa sedap apa semuanya. Ada orang kalau tengok lah tahap dia boleh merapik ni. Bulan macam itu, laut macam ini, lautan api, semua aku semuanya, betul ke? Itu atau apa? Bila dilamun cinta lah eh? Bila dah lepas tu, betul ke? Pergi pasar, pergi kedai, malam nak pergi. Tak tolong sikit pun tak mau pergi eh? Itu dia. Jadi kita ada had dalam hal-hal tersebut. Baik. Jadi yang akhir sekali adalah dalam hadis ini terdapat satu dalil bahawa sesuatu itu dianggap berdasarkan niat. Semuanya itu dikira dengan niat, dan niat telah menghantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Telah dijelaskan kepada kita bahawa manusia jika berniat buruk dan mengerjakan suatu perbuatan yang dapat mengarah kepada keburukan itu, tapi dia tidak boleh melakukannya, maka akan dicatat untuknya dosa seperti dosa seorang pelaku. Seperti yang telah dijelaskan pada dua orang Muslim yang bertengkar tu, dua-dua tu akan masuk neraka, yang bunuh dan yang membunuh akan masuk api neraka. Jadi niat baik tak buat kerana apa ni? Kerana Allah SWT ataupun kerana takdir, maka itu akan dapat pahala. Begitu juga dengan niat jahat. Dan niat tu apa dia? Apa makna niat? Saya ingat lagi cerita panjang-panjang dah berapa hadis dah. Dah masuk hadis yang ke-12. Apa makna niat? Niat kat dalam mana? Kat dalam hati. Yang cakap tu tak kira niat lagi, tu dah cakap lah. Kalau cakap memanglah dikira. Rupa-rupanya niat pun dikira. Sebab tu kalau kita niat lain, kita cakap lain, yang dikira yang mana? Yang cakap ke yang niat? Yang niat. Ingat tak kisah Abu Yazid, Ma'an bin Yazid? Bapak dia apa ni, dia letakkan apa ni, harta emas kat masjid pada satu orang untuk bagikan pada yang memerlukan. Anak dia datang, Ma'an, dia pun miskin, dia ambil harta tu bawa balik rumah, jumpa bapak dia. Bapak dia kata, bukan kau mak, ma iyaka urid aratu, bukan kau yang keinginkan apa ni diberikan harta ni. Minta balik. Dia minta balik lah. Dia kata, boleh, aku punya, aku nak. Jadi pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadda ya Ma'an. Bagimu apa yang kamu niatkan, wahai bapak tu, dan bagimu apa yang kamu dah ambil, pun kau punya juga. Jadi walaupun tersalah, dapat ni, bahkan niat kalau tersalah, tapi niat asalnya dia tetap dapat pahala. Apalagi kalau salah cakap, niat dia betul. Tapi ni di sisi Allah SWT. Tapi dengan manusia awak jangan salah cakap. Alamak, salah cakap tak apa lah. Saya niat betul ya, saudara. Awak boleh jangan main-main eh. Cakap orang itu nama dia lain ya. Dia punya designation salah aja. Dalam surat awak boleh lain ke apa? Presiden awak cakap dia treasurer awak cakap presiden terbalik-terbalik ke? Habis awak kena. Itu hukum dunia lain eh. Alhamdulillah. Jadi untuk kita niat. Sebab tu niat kita kalau salah, kita niat nak apa ni, nak semayang minta, walaupun lepas Jumaat tu ada jenazah misalnya, jenazah tu perempuan, kita niatkan biasa lelaki lah, kita pun niat apa, solat jenazah untuk lelaki, sah ke tak sah? Siapa suruh awak niatkan jenazah lelaki ke perempuan? Itulah dia, awak niat solat belakang imam, solat jenazah tu dah lah habis cerita. Sebab tu tak perlu imam nak cakap apa ni, ni solat atas jenazah lelaki, arhamukumullah, tak payah cakap pun, niat aja apa jenazah pun boleh. Sebab nanti buat pasal tak jadi salah. Tapi walaupun tersalah, tetap sah juga. Apa lagi patutnya kita ingatkan yang jenazah tu Yazid. Sekali rupanya jenazah lain orang pula, Muhammad pula. Salah tak awak punya, sah ke tak sah awak punya? Ini semua pun insya-Allah tak salah juga. Tetap sah. Tapi ada ulama apa ni keras dalam bab niat, tak boleh salah niat sikit pun. Jadi kalau macam kita sepatutnya solat Isyak, tapi awak terniat Maghrib, ini sah ke tak sah? Ini lain. Ini lain. Yang ini awak kena. Awak salah, yang solat tu tidak sah. Pasal patutnya solat Isyak, awak kena niat Isyak. Mana boleh niat Maghrib? Tetapi, kalau awak ada umumnya niat, saya nak solat fardu waktu ni, tapi Awak ingatkan dia apa ni, dia Isyak, tapi sebenarnya dia Maghrib, tu tak pasal. Sekali awak tersalah macam dalam hati macam tu lain, tapi dalam hati ada lagi satu asal, apa juga fardu waktu ni, kita nak solat, tak kisah, semuanya tetap sah juga. Sebab tu jangan terlampau detailkan apa ni, niat tu sangat, cukup dengan yang umum. Ada yang perlu detail, kita detailkan, kalau tidak tak payah. Wallahualam bissawab. Ada apa-apa soalan? Kalau satu soalannya kita berhenti. Ada? Tak ada eh? Ya. Kita bikin urusan tak? Di antara meeting keluar. Meeting? Kita kena pergi dan meeting yang terdekat dengan supaya kita dapat pergi. Jadi, kita boleh pergi satu keluar ofis kita tak ada. Yalah. Mula daripada samalah, kalau kita ada dekat rumah, hadis tadi kata kalau ada rumah pergi ke masjid, setiap langkah dapat pahala tadi apa semua. Tapi kalau awak tak ada dekat rumah, daripada tempat kerja, dapat tak pahala? Daripada rumah ke daripada tempat kerja? Tempat kerja lah. Kalau daripada kedai ke daripada pasar, daripada situ lah awak dapat. Ya, sebab apa? Dia lihat bila mulanya niat tersebut. Oh, Syekh Sami ada cakap dalam kitab. Dia nak pergi kedai, lepas tu pergi masjid. Jadi kita katakan, antara dia dari rumah ke kedai, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tetap ikhlas wuduk, tetap ada. Daripada kedai ke masjid, baru start dia punya ni. Sama lah macam tadi, awak nak buat meeting dekat-dekat dengan masjid. Jadi awak punya pahala tu setiap kali awak ulang balik dapat tempat meeting ke masjid dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita harapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.